Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wayardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan adab bermajlis dan telah kita sebutkan beberapa fasal dalam adab tersebut. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan di antara dari perkara yang perlu diperhatikan oleh seorang ruwatul hadis, para tulabul ilm, tatkala bermajlis adalah dimakruhkannya ia duduk di antara dua orang tanpa seizin. Telah kita sebutkan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang bab tersebut. Sekarang kita masuk ke riwayat yang berikutnya yang menjelaskan apabila kedua orang tersebut memberikan izin kepada dirinya atau bahkan mengajak dirinya untuk duduk di antara keduanya, maka Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan fala yanbaghi ay yaruddaha, maka tidak selayaknya seorang menolak ajakan keduanya. Bahkan belum menyebutkan li'annaha karamatun akramahu biha, karena ini adalah termasuk dari kemuliaan yang keduanya memuliakan dirinya dengannya. Sehingga tatkala ada dua orang yang duduk berdekatan, kemudian keduanya memanggil kita untuk duduk di antara keduanya, maka termasuk dari adab yang selayaknya diperhatikan oleh seorang tulabul ilm adalah tidak menolak panggilan keduanya. Tapi dia duduk di antara keduanya karena ini adalah merupakan kemuliaan yang diberikan keduanya untuknya. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat. Di antaranya adalah riwayat dari Sulaim Ibn Amir rahimahullah. Sulaim Ibn Amir mengatakan man ata qauman fawassa'u lahu falyaqbal. Barang siapa yang mendatangi satu kaum kemudian mereka memberikan tempat yang longgar untuknya agar ia duduk bersama dengan kaum tersebut, maka falyaqbal, hendaklah dia menerimanya. Fa innama hiya karamatun uhdiyat lahu, karena itu adalah termasuk dari kemuliaan yang dihadiahkan untuknya. Wa illa fala yujalisuhum, jika tidak maka jangan kalian duduk bersama mereka. Ya, mungkin di sana ada pembicaraan yang penting yang terjadi di antara mereka yang mereka tidak menginginkan apabila engkau masuk di majelis tersebut. Namun bila engkau dipanggil untuk bersama dengan mereka, maka selayaknya termasuk dari adab yang diperhatikan oleh seorang thullabul ilm adalah menerima ajakan tersebut. Kemudian riwayat yang berikutnya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya dari Abu Muhammad Al-Yazidi rahimahullah. Beliau mengatakan ataitul khalila ibni Ahmad fi hajatin, saya pernah mendatangi Khalil ibni Ahmad karena satu hajah. Faqala li, maka ia mengatakan kepada saya, ha huna ya Aba Muhammad. Di sini wahai Aba Muhammad. Yani ia memerintahkan dirinya untuk duduk di sisinya. Faqultu, maka saya mengatakan, udayyiqu alaik. Kalau saya duduk di situ maka akan menyempitkan dirimu. Kamu akan sempit. Qal faqala li, maka ia pun mengatakan kepada saya, innad dunya bihadzafiriha tudhiqu an mutabaghidain. Sesungguhnya dunia dengan semua sisi-sisinya, dengan semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, itu akan menyempitkan dua orang yang bermusuhan antara satu dengan yang lain. Emang demikian kenyataannya. Apabila ada dua orang yang saling membenci antara satu dengan yang lainnya, walaupun orang yang dibencinya tersebut memberikan kepada dirinya dunia dengan jumlah yang besar, maka akan menimbulkan kesempitan orang yang membencinya tersebut. Semakin bertambah tidak suka, semakin bertambah kedengkiannya, semakin bertambah suudzonnya kepada dirinya. Ini antara dua orang yang saling bermusuhan, saling mendengki antara satu dengan yang lain. Wa inna shibran fi shibrin la yudhiqu an mutahabbain. Adapun satu jengkal saja dari jengkal-jengkal yang ada tidak akan menyempitkan dua orang yang saling cinta mencintai antara satu dengan yang lain. Nah, ini memang terbukti. Kedua orang yang saling mencinta, walaupun yang satunya memberikan hadiah ala kadarnya kepada dirinya, maka akan membuat penerimanya gembira, ya kan? Suka, senang, dan yang semisalnya. Demikian pula dalam bab bermajlis. Walaupun sempit karena yang dipanggil adalah seorang yang dicintainya, maka tentu akan terasa mengenakan dan menyenangkan. Nah, berbeda halnya dengan dua orang yang saling dengki-mendengki antara satu dengan yang lain. Artinya dalam perkataan Al-Khalil ibn Ahmad rahimahullah, menunjukkan kepada kita tidak selayaknya seseorang tatkala ia dipanggil oleh seseorang karena hajah, namun disebabkan karena faktor mungkin terlalu sempit atau yang semisalnya, dia menolak ajakannya. Namun yang seharusnya dilakukan adalah mendatangi dirinya dan menyelesaikan hajat antara dirinya dengan orang tersebut. Nah, dan tentu apa yang dilakukan oleh dirinya akan menggembirakan orang yang memanggilnya. Dengan semata-mata dia mendatangi dirinya, duduk di situ dan mendengarkan apa yang ia inginkan, maka akan menimbulkan kegembiraan pada diri orang tersebut. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, memberikan kegembiraan kepada diri seorang muslim adalah termasuk perkara yang disyariatkan dan disunahkan di dalam Islam. Karena inilah beberapa syariat-syariat bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bimbingkan umatnya dalam rangka untuk merealisasikan hal tersebut. Di antaranya adalah saling memberikan hadiah antara satu dengan yang lainnya, saling berziarah antara satu dengan yang lainnya, saling membantu antara satu dengan yang lainnya, menjenguk seorang yang sakit, menjawab panggilannya, dan ini termasuk dari hak seorang muslim, idza da'aka fa'ajibhu, dan yang selainnya. Ini termasuk dalam bab realisasi memberikan kegembiraan pada diri seorang muslim. Termasuk pula di dalamnya memperhatikannya pula dalam bab bermajlis. Tatkala dia tidak diinginkan kehadirannya, maka jangan dia datang. Apalagi kalau semisal dia memisahkan dua orang yang sedang bercengkrama antara satu dengan yang lainnya, ia langsung duduk di antara keduanya. Ini perlu diperhatikan. Ketika kita hendak duduk di satu tempat, sementara kita melihat di depan kita ada dua orang yang sedang bercengkrama asyik antara satu dengan yang lain, maka jangan kemudian kita duduk di antara keduanya, karena yang demikian akan menyakiti kedua orang tersebut. Kemudian yang berikutnya, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Yahya bin Khalid Al-Burmaki atau Al-Barmaki rahimahullah. Beliau mengatakan la yadhiqu shibran an mutahabbain wa la tattasi'u ad-dunya limutabaghidaini. Mirip dengan perkataan Al-Khalil Ibn Ahmad rahimahullah ta'ala dalam nomor yang di atasnya. Yahya bin Khalid mengatakan, tidaklah menyempitkan walaupun satu jengkal saja antara dua orang yang saling cinta-mencinta antara satu dengan yang lain. Artinya tidak merasa dirugikan, tidak merasa menyakitkan dan menyempitkan dirinya. Wala tatasi'u dunya limutabaghidaini, dan tidak terasa dunia ini luas bagi orang yang saling membenci antara satu dengan yang lain. Nah, karena itulah Islam mengharamkan seorang untuk membenci yang lainnya. Wala tabaghadu, ya kan, jangan kalian saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Wala tadabaru, jangan pula kalian saling membelakangi antara satu dengan yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang saling bersaudara antara satu dengan yang lain. Bahkan Allah menganjurkan tatkala kita melihat adanya dua orang yang saling membenci antara satu dengan yang lainnya dalam perkara yang tidak disyariatkan di dalam Islam, apa karena faktor urusan dunia ataukah mungkin karena ketersinggungan dan yang semisalnya, kita dianjurkan untuk melakukan perdamaian antara keduanya. Ini termasuk dari sebab yang dengannya seorang mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa taala. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatil lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Naam. Wa anshada Muhammad ibn Ali ibn Abdullah qal, telah melantunkan satu syair kepada saya seseorang yang bernama Muhammad ibn Ali ibn Abdullah. Ia mengatakan anshadani Muhammad ibn Ma'qil al-Azdi bihimsa li nafsihi, telah melantunkan kepada saya syair ini Muhammad ibn Ma'qil al-Azdi di kota Hims untuk dirinya. Ia melantunkan syair yang berbunyi lam yadhiq majlisa ahli widadin qattu lakinnahu fasihun rahibu basatul fadlu bainahum min basati al-wuddi majtama'at alaihi al-qulubu. Dalam syairnya beliau mengatakan tidaklah terasa sempit tatkala seseorang bermajlis dengan seseorang yang ia cintai sama sekali. Naam. Lam yadhiq majlisu bi ahli widadin qat. Artinya tidak terasa sempit tatkala kita duduk bermajlis bersama orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, orang yang kita hormati. Bahkan dekatnya kita dengan mereka akan semakin menambah rasa cinta kita kepada dirinya. Lakinnahu fasihun rahibu, akan tapi bermajlis dengan mereka adalah sesuatu yang lapang, rahibu, dan mendatangkan rasa penerimaan yang demikian besar. Ya rahib, diterima, demikian pula disukai dan yang semisalnya. Basatul fadlu bainahum min busati al-wuddi majtama'at 'alaihi al-qulubu, akan senantiasa terbentang Di antara mereka kemuliaan dari orang-orang yang membentangkan kecintaannya, majtama'at 'alaihil qulubu, selama hati-hati itu bersatu, tidak saling membenci antara satu dengan yang lain. Walaupun tempat tersebut terasa sempit, walaupun mungkin tidak mendapatkan hidangan ataukah mungkin tidak mendapatkan sesuatu dari bagian dunia, sekedar duduk saja walaupun tempatnya sempit, ini terasa menggembirakan, terasa menyenangkan. Sehingga dianjurkan bagi seorang tatkala ia dipanggil oleh seorang yang lainnya untuk kemudian dia menerima panggilannya tersebut. Nah. Kemudian pada riwayat yang berikutnya ataukah sebelumnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan, qala Abu Bakrin, wa yajibu ala man fasaha lahu itsnan fajalasa bainahuma. Dan wajib, kata Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, bagi seseorang yang sudah dilapangkan oleh kedua orang tersebut, sudah masing-masingnya memberikan tempat untuk dirinya di tengah walaupun sempit, nah, ataukah memungkinkan baginya untuk duduk dengan lebar, ayyajlisa fajalasa bainahuma, kemudian dia duduk di antara keduanya setelah mendapatkan izin dari keduanya, ayyajlisa na'am ayyajma'a binafsahu, ayyajma'a nafsahu, agar dia mengumpulkan semua dirinya, artinya mengumpulkan dirinya di tempat tersebut. Kalau semisal tempatnya sempit, maka berarti dia duduk sesuai dengan tempat yang dia memungkinkan duduk di antara keduanya, tidak terlalu menyempitkan keduanya dan yang semisalnya. Tapi kalau semisal tempatnya lebar, maka dia duduk dalam keadaan murabba', ya, duduk bersila. Kalau bahasa kita, ya, dia menghabiskan tempat tersebut untuk dirinya. Dia menghabiskan tempat tersebut untuk dirinya. Kalau semisal sempit, ya berarti dia duduk sesuai keadaan. Kalau semisal lebar, maka dia duduk dalam keadaan murabba'. Nanti akan disebutkan beberapa riwayat terkait hal tersebut. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Abu Dawud As-Sinji rahimahullah. Bila mengatakan sami'tu Ibnu Al-A'rabi yaqul, saya mendengarkan Ibnu Al-A'rabi mengatakan, qala ba'dul hukama, telah berkata sebagian hukama, itsnani dhalimani, ada dua orang yang dikategorikan sebagai seorang yang zalim. Ada dua orang yang dikatakan sebagai seorang yang zalim. Rajulun uhdiyat ilaihi nasihah fattakhadhaha dhanban. Zalim pertama adalah seseorang yang berkriteria diberikan untuknya nasihat, diberikan hadiah untuknya nasihat, namun dia menjadikannya sebagai celaan. Dia menjadikannya sebagai satu celaan. Ini seorang yang zalim. Sehingga sebagian salaf bahkan memuji seseorang tatkala menegurnya dan menasihatinya, bahkan mengungkapkan perbuatan yang demikian termasuk dari bentuk hadiah, yang bahkan selayaknya seorang mensyukurinya. Rahimallahu imra'an ahdat ilayya uyubi. Sebagian salaf menyebutkan, semoga Allah Azza wa Jalla merahmati seseorang yang ia memberikan kepada saya hadiah untukku aib-aib yang saya miliki tersebut. Dia senang, gembira. Namun ada pula sebagian orang yang tatkala diberikan hadiah berupa nasihat, dinasihati mungkin dia memiliki kesalahan terkait interaksinya, muamalahnya dengan sesamanya dalam urusan jual beli, ataukah mungkin muamalah, ataukah mungkin dalam perkara yang lainnya. Namun ternyata dia menjadikannya sebagai satu celaan. Bukannya akhirnya menerima nasihat tersebut, bahkan dia marah. Ya kan? Yang lebih parah kalau semisal dia bahkan menghajar, memusuhi orang yang menasihatinya. Nah, ini termasuk dari sifat al-kibir. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk ke dalam al-jannah seseorang yang di dalam hatinya tersebut terdapat satu biji mithqal berupa sifat kesombongan. Makna riwayat ini disebutkan oleh mereka para ulama, maknanya adalah la yadkhulul jannata dukhulan awaliya. Ia tidak akan masuk ke dalam al-jannah pada masuk pertama kalinya. Artinya perbuatan tersebut akan memberikan konsekuensi azab karena dosanya yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Taala. Naam. Tapi tidak sampai mengkafirkannya. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya disebutkan makna al-kibir artinya adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Seseorang yang dirinya tatkala diberikan nasihat kemudian menolaknya, bahkan marah kepada orang yang memberikan nasihat kepada dirinya, bahkan membencinya, ini padanya ada dua kriteria al-kibir. Yang pertama, menolak nasihat, menolak kebenaran, arahan, bimbingan, yang itu adalah merupakan kekurangannya. Kemudian yang kedua, dia merendahkan manusia atau sang pemberi nasihat tersebut. Ini sebagian ulama adalah sebagai seorang alim, karena meletakkan sifat bencinya bukan pada tempatnya. Seharusnya dia gembira, dia senang, tapi ternyata dia marah, menjadikannya sebagai satu celaan. Kemudian yang kedua adalah wa rajulun wusi'a lahu fi makanin dayyiq faqa'ada mutarabbi'an. Seseorang yang diberikan kelonggaran untuknya untuk duduk di tempat yang sempit, kemudian dia duduk dalam keadaan mutarabbi', bersila, akan menyempitkan orang yang berada di sekitarnya. Namun hendaklah dia duduk menyesuaikan tempat yang ia diberikan oleh orang tersebut, tidak sampai menyempitkannya dan yang semisalnya. Ini juga termasuk dari kezaliman. Seharusnya dia gembira, ya kan, bersyukur dan merasa senang dengan pemberian tersebut, tapi ternyata apa yang diberikan oleh kawannya berupa kebaikan, dia balas dengan sesuatu yang menyakitkan. Ia duduk dalam keadaan mutarabbi'. Bahkan dalam sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang ketika sujud untuk kemudian dia melebarkan apa tangannya, ya kan? Rasul mengatakan alinu bi ikhwanikum, hendaklah kalian berbuat lunak, lembut kepada saudara-saudara kalian, yakni terkhusus ketika sujud. Tidak kemudian dia sujud dalam keadaan terlalu melebarkan apa namanya tangannya, sehingga tentu akan menyakitkan orang yang berada di samping kanan, demikian pula samping kirinya. Kemudian bab yang berikutnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan karahatul qu'udi fi maudhi'i man qama wa huwa yuridu al-'auda ila al-majlis. Dibencinya seseorang duduk di satu tempat yang tempat tersebut adalah tempat bekas seseorang yang duduk sebelumnya, namun orang tersebut berdiri keluar meninggalkan tempat tersebut, namun dia berkeinginan untuk kembali di tempat yang dia tinggalkan. Naam. Ini termasuk sesuatu yang makruh, yang dibenci, bahkan Rasulullah alaihi salam melarangnya. Karena seseorang yang duduk di satu majelis, ketika ia keluar karena hajat, ya mungkin hendak berwudu, atau kan mungkin karena ada hajat yang lainnya, sementara dia berkeinginan untuk kembali ke tempat tersebut, maka dia adalah seorang yang paling berhak untuk memilikinya. Untuk memilikinya. Nah, ini perkara yang perlu untuk kemudian diperhatikan. Ya, semisal mungkin seseorang sedang menunggu al-iqamah ataukah menunggu waktu sholat al-jum'ah. Ada seorang yang duduk di depan, kemudian dia sudah lama di tempat tersebut, namun karena hajat ya mungkin dia batal wudhunya sehingga harus ke belakang dan yang semisalnya. Maka termasuk dari adab yang selayaknya diperhatikan oleh seorang thullabul ilm adalah memperhatikan orang yang keluar tersebut. Kalau ia keluar karena sebentar ada hajat, maka jangan dia duduk di tempat tersebut. Hendaklah ia duduk di tempat yang kosong, karena orang yang memiliki satu majelis kemudian dia keluar meninggalkan majelisnya, maka tatkala dia kembali dia adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan tempatnya tersebut. Ya subhanallah, dalam perkara ini saja Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk benar-benar perhatian. Untuk kemudian memperhatikannya. Bahkan Rasul menyebutkan la yuqimur rajulur rajula min majlisihi tsumma yajlisu fihi. Walakin tawassau wa tafassahu. Memberdirikan seseorang saja sementara orang tersebut berada di tempat tersebut, kemudian ia berdirikan tujuannya agar supaya dialah yang duduk di tempat tersebut, ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin tafassahu wa tawassau. Tapi yang hendaklah dilakukan oleh seorang adalah saling memberikan kelapangan dan memberikan kelonggaran. Nah, terkecuali seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, perginya orang tersebut pada waktu yang lama. Pada waktu yang lama. Ini dibolehkan bagi seorang untuk kemudian dia duduk di tempat tersebut. Ataukah tidak boleh bagi seseorang untuk kemudian mengkapling satu tempat dalam keadaan untuk beberapa waktu yang lama. Ini juga tidak dibolehkan. Ini diingatkan pula oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala di dalam salah satu fatwanya. Mengkapling tempat di depan imam, di belakang imam untuk 5 waktu salat. Nah, untuk 5 waktu salat. Ini subuh tempat saya di sini ya. Jangan diganggu. Nanti duhur juga demikian. Asar juga demikian dan yang semisalnya. Ini perkara yang bukan termasuk dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga ke perkataan Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyatanaja itsnani duna tsalits idza lam yakun ma'ahum ghairuhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk beryatanaja. Yatanaja ini maksudnya adalah berbisik, berbicara dengan pembicaraan yang lirih antara kedua orang dalam keadaan ternyata ada orang bersama mereka, dalam keadaan ternyata bersama mereka ada orang selainnya. Nam idza lam yakun ma'ahum ghairum, apabila tidak ada bersama mereka, idza lam yakun ma'ahum ghairum, bila tidak ada seseorang bersama mereka selainnya. Disebutkan lafaz yang lainnya min ajri anna dzalika yuhzinuhum, disebabkan karena yang demikian akan menyedihkan orang yang ketiga tersebut. Nah, ini terkadang ada dua orang berbisik sementara ada tiga orang, ada orang yang ketiga di satu majelis, maka yang demikian dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan tidak menyertakan orang yang ketiga tersebut, tidak menganggapnya seakan-akan ada di hadapan keduanya. Karena yang demikian akan menyebabkan dia bersedih. Atau terkadang pada sebagian keadaan berbisik tetapi menggunakan bahasa daerah, ya kan? Tiga orang memang di mobil, tiga orang, satu supir, satu temannya, ada yang di belakang, ataukah mungkin di majelis dua orang sementara ada orang yang ketiga atau keempat, tapi ternyata mereka berbisik dengan bahasa daerahnya sehingga orang tersebut tidak dengar, ya kan? Ini juga termasuk. Ini juga termasuk. Tujuannya adalah agar supaya menghilangkan kesedihan pada diri orang yang ketiga dan yang keempat. Ini menunjukkan kepada kita apabila memasukkan kegembiraan termasuk dari perkara yang disyariatkan di dalam Islam, maka demikian pula sebaliknya, hal-hal yang dengannya memunculkan kebencian, ketersinggungan adalah perkara yang juga dilarang di dalam al-Islam. Nah, termasuk pula di dalamnya hadis yang tadi kita sebutkan. Aw ay yakhlufa ar-rajulu ar-rajula fi majlisihi qal wa idza raja'a fa huwa ahaq bihi. Ataukah seseorang menggantikan seseorang yang lainnya di majlisnya, ketika dia keluar dia gantikan. Wa idza raja'a fa huwa ahaq bihi, namun apabila dia pulang kembali ke majlisnya maka dia adalah orang yang paling berhak untuk memilikinya. Sehingga kalau semisal dia disuruh untuk menyingkir, maka adalah dia menyingkir karena itu adalah tempatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kemudian dalam riwayat yang lainnya Rasul juga menyebutkan idza qama ahadukum min majlisihi tsumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bihi. Apabila salah seorang di antara kalian berdiri dari majlisnya kemudian dia kembali ke tempat tersebut, maka dia adalah orang yang paling berhak untuk memilikinya. Nah, yang paling berhak untuk memiliki majlis tersebut. Kemudian dalam riwayat yang lainnya dari Amr bin Dinar, beliau mengatakan kana Abdullah ya'ni Ibnu Umar idza qama ar-rajulu min majlisihi lam yajlis fi makanihi idza dhanna anna ar-rajula raji'un ilayhi. Abdul Amr bin Dinar meriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tatkala beliau melihat ada orang yang berdiri keluar meninggalkan tempat duduknya, maka termasuk dari kebiasaan beliau radhiyallahu anhuma, beliau tidak akan duduk di tempat tersebut bila beliau masih menyangka orang itu nantinya akan kembali ke tempat tersebut. Tapi kalau semisal dilihat orang ini tidak akan kembali, maka beliau duduk di tempat tersebut. Nah, ini juga perlu diperhatikan, terkhusus tatkala seseorang hendak berebutan untuk memiliki shof yang terdepan. Nah, ini juga perlu diperhatikan agar memperhatikan adab-adab ketika bermajlis. Jangan sampai nantinya kita mengambil tempat saudara kita dalam keadaan ternyata yang kita inginkan ternyata ingin mendapatkan pahala, namun ternyata ternilai dosa di sisi Allah Taala. Wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan, apakah boleh tujuannya bergurau di dalam mengambil tempat duduk teman? Ya, jawabannya tidak. Jawabannya tidak, berdasarkan penjelasan yang tadi disebutkan secara umum, baik bergurau ataukah tidak. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang perlu diperhatikan, janganlah seseorang bergurau dengan sesuatu guruan dalam perkara yang ternyata menyelisih syariat. Ini enggak dibolehkan. Nah, bergurau akan tapi guruannya menyelisih syariat. Ini tidak dibenarkan. Bahkan padanya ada unsur istihza, ya kan, bersedogoro dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya untuk seorang melakukan. Ini termasuk bab al-istihza bi syariah. Apa Ustaz, bagaimana hukumnya seorang yang mengkapling kamar mandi? Ya, kalau semisal ternyata itu haknya dan memang ditetapkan di satu pondok pesantren, ini tempatnya antum di sini ya. Orang yang punya nama di kamar mandi tersebut dia yang paling berhak untuk mandi di tempatnya. Nah, adapun siapa yang paling berhak ya tentulah dilihat siapa yang lebih dahulu, ya kan, memasuki kamar mandinya. Jangan pula seseorang bermudah-mudahan akhirnya dia keluar bermain, pokoknya nanti saya yang duluan. Dia taruh handuk di situ, taruh sabun di situ. Kalau itu maksudnya, nah ini satu yang tidak dibenarkan. Kalau itu maksudnya satu yang tidak dibenarkan. Pokoknya saya duluan, saya sudah taruh gayung, taruh handuk. Nanti tunggu saya main dulu baru saya mandi, ini enggak demikian. Ini ada pertanyaan, terkadang saya bergumam dengan lisan dan berkata maafkan bapakmu ini wahai anakku. Dia meminta maaf kepada putranya. Sementara putranya tidak hadir di hadapan bapaknya. Apakah ini termasuk dari kesyirikan? Al-zahir dari apa yang disampaikan, ini termasuk dalam bab an-nadmu. Penyesalan, ya mungkin dia kasar kepada anaknya, ya mungkin dia terlalu kasar tatkala membentaknya sementara kesalahannya ringan dan yang semisalnya, ini suatu yang manusiawi dan ini dibolehkan. Kalau semisal pada penyesalan tersebut akhirnya seorang ayah ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini suatu yang benar yang dibolehkan. Nah, kemudian tentu diiringi setelahnya dia beristighfar dan memperbaiki apa yang dia lakukan kepada putranya. Di sini ada pertanyaan, ada bermajlis tatkala ia berada di rumah tangga, semisal duduk bersama dengan orang tuanya, kedua orang tuanya sedang bercengkrama, apakah perlu dimintai izinnya sebelum duduk di antara mereka? Ya, kalau semisal memungkinkan, tidak masalah. Nah, bisa izin tersebut ya mungkin dengan lisan secara sorohah, ataukah dengan hanya sekedar mereka antum menampakkan diri antum. Kalau semisal ternyata tidak dilarang, ya tidak masalah antum nantinya duduk bercengkrama dengan mereka. Nah, bahkan ini termasuk dari bir, ya kan, birul walidain, bercengkrama dengan orang tua, menggembirakan orang tua dengan cerita-cerita antum, ini termasuk dari albir. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakanlah kepada keduanya ucapan yang mulia, yang penuh adab, kesopanan, berisikan sesuatu yang menggembirakan dan yang semisalnya. Apakah amalan seorang yang saling bermusuhan tidak akan diangkat pada hari Senin? Terdapat riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul menyebutkan fayughfaru li'abdin, maka akan diampunilah dosa seorang hamba pada hari al-Itsnain wal Khamis. Ana lupa kelengkapan riwayat tersebut. Kemudian illa rajulun bainahu wa baina akhihi syahna fayuqal amhilu baina hadaini hatta yastaliha. Kecuali dua orang yang ada permusuhan antara dirinya dengan saudaranya, maka akan dikatakan kepada keduanya, perhatikanlah, berikanlah tangguh untuk memberikan ampunan kepada kedua orang tersebut hingga mereka saling berdamai, hingga mereka saling berbaikan antara satu dengan yang lain. Sehingga Rasul menyebutkan la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathi layal. Tidak halal bagi seorang dia menghajar saudaranya, memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Menunjukkan batas yang dibolehkan hanya 3 hari saja, tapi lebih daripada itu adalah perkara yang diharamkan di dalam al-Islam. Nah, apa Ustaz, saya mau tanya, kalau semisal kita diajak berteman oleh jin, nah, siapa yang tahu kalau semisal yang ngajak teman kita itu jin? Nah, jin tidak lepas dari sifat mereka yang Rasulullah alaihi salam menyebutkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar dalam perkataannya kepada dirimu, namun dia adalah seorang yang kadzub. Kadzub itu sighah mubalaghah dari kadzib, yang menunjukkan sering berdusta. Ini sifat dari jin. Sifat dari jin. Ketika meruqyah saja, kita tidak dibolehkan untuk kemudian mendengarkan perkataan mereka, bahkan sampai akhirnya menjadikan ucapan-ucapan jin tersebut sebagai referensi. Karena jin adalah seorang yang berdusta. Ya, sering orang diruqyah, dia mengaku bahwasanya di tubuh orang ini sudah ada kerajaan yang berbicara adalah rajanya. Nanti keluar dia kesurupan lagi. Ini prajuritnya, keluar lagi kesurupan lagi. Ini menterinya. Ini mungkin dusta dia. Ini mungkin dusta. Sehingga terus dibacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Karena yang keluar dari jin ini semua adalah kedustaan. Nah, apalagi kalau sampai menjadikannya sebagai teman. Nah, kalau semisal seorang lupa membaca bismillah terkhusus ketika makan, Rasulullah alaihi salam menyebutkan falyaqul bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Ya, dia cukup membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Hukum membentak kedua orang tua tiri. Kedua orang tua tiri. Setahu ana mungkin orang tua tiri ya. Kalau kedua-duanya tiri, ini terus dia bersama siapa? Ya, mungkin dia adopsi. Ataukah mungkin dia anak pungutan atau yang semisalnya. Membentak mereka ini sesuatu yang tidak dibenarkan. Rasulullah alaihi salam menyebutkan, "Man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Barang siapa yang memberikan kepada kalian al-ma'ruf, maka adalah kalian membalasnya. Maka kalian membalasnya. Dan termasuk diantaranya adalah pemberian-pemberian kebaikan yang diberikan oleh orang tua tiri kita. Kalau semisal itu adalah orang tua tiri, ya, maka jangan kita membentaknya, walaupun dari sisi hukumnya berbeda dengan orang tua kandung. Yang diwajibkan seorang anak berbakti adalah kepada orang tua kandungnya. Bagaimana kalau dalam satu majelis ada seorang yang datang terlambat, sedangkan orang tersebut dituakan dalam majelis, apakah orang tersebut berhak memiliki tempat duduk? Dirinci. Kalau semisal mereka yang ada di majelis tersebut mengizinkan dirinya untuk duduk di majelis yang disediakan, maka dibolehkan. Tapi kalau tidak, seperti yang riwayat yang kita sebutkan, termasuk kebiasaan mereka para sahabat Nabi alaihi salam, ayajlisa haitsu yantahi. Nah, disebutkan dalam lafaz mereka ketika duduk, ya mereka duduk pada majelis yang terakhir. Pada majelis yang terakhir, tidak kemudian memaksakan diri mereka berada di bagian depannya. Tapi dia duduk di tempat yang kosong, yang bagian terakhirnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.